Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ihsan dalam reportase Radio Kuningan. Sahabat, libur panjang bulan ini sudah mulai terasa di beberapa daerah, terkhusus di jalur wisata. Kuningan merupakan jalur wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar daerah. Lalu bagaimana pengaruhnya bagi pedagang kecil di sekitar Kuningan? Berikut kutipannya. Nama saya Sudono, jualan di jalur pelutungan, jualan gorengan. Pengaruhnya lebih hidup, Pak. Nggak ada hasil sama sekali. Kalau tempat wisata mah khusus di ibarnya di sononya kan banyak lagi. Kalau saya kan ngandelin anak sekolah. Demikian reportase Radio Kuningan. Tetap bersyukur dan waspada cuaca alam di sekitar kita. Jauhi daerah lawan longsor yang membahayakan kita. Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.